wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan, kita lanjutkan pelajaran muyasar kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang keenam dari mansubatul asma, yaitu al-hal. Dan insyaallah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dan memasuki bab yang ketujuh dari mansubatul asma. Disebutkan oleh pengarang kitab, yang ketujuh adalah at-tamyiz. Adalah at-tamyiz. At-tamyiz Tamyiz secara bahasa itu artinya tafsir. Artinya at-tafsir, yaitu menjelaskan. Menjelaskan secara bahasa, atau secara bahasa bermakna faslu syai' ani syai', memisah, membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Oleh sebab itu, terkadang kita dengar istilah usia anak itu ada yang diistilahkan dengan usia mumayyiz, ya kan? Usia mumayyiz yang mampu mentabyiz, yaitu dia mampu membedakan suatu perkara dengan perkara yang lain. Walaupun para ulama dalam hal ini al-ghalib keumumannya at-tamyiz atau mumayyiz itu berusia 7 tahun minimalnya. Namun yang dibahas dalam at-tamyiz pada bab ilmu nahwu ini bukanlah at-tamyiz pada ilmu fikih, ya. Nah, kalau pada ilmu fikih sebagaimana yang kita sebutkan tadi dijelaskan oleh para ulama usianya itu minimal 7 tahun. Atau dengan ketentuan fahmul khitab wa husnul jawab, yaitu tatkala anak itu mampu memahami pembicaraan dan baik di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini mumayyiz. Kalau dalam ilmu fikih. Nah, yang kita bahas di sini tamyiz tapi dalam ilmu bahasa Arab. Hanya memiliki persamaan nama namun memiliki makna pembahasan yang berbeda. Baik. Itu tadi tamyiz secara bahasa. Adapun tamyiz secara istilah ilmu nahwu, para ulama mereka berselisih, ya, macam-macam maksudnya dalam mentarif atau mendefinisikan. Di dalam kitab Muyassar disebutkan tamyiz secara istilah ilmu nahwu adalah ismun yudkaru ba'da mubhamin liwaddihahu. At-tamyiz adalah isim yang disebutkan ba'da setelah mubhamin, setelah sesuatu yang masih mubham, sesuatu yang masih tersamarkan, belum jelas. Nanti kita lebih jelas dengan melihat contohnya. Tamyiz adalah isim yang disebutkan setelah sesuatu yang masih mubham, yang masih belum jelas. Liwaddihahu, untuk memperjelas. Untuk memperjelas atau untuk menjelaskannya. Sehingga sebelum adanya tamyiz, kalimat itu belum jelas, dalam artian belum jelasnya itu bisa dibawa ke sana kemari, ya, memiliki kemungkinan-kemungkinan makna yang banyak. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang banyak ini sehingga dinamakan mubham, yang belum jelas. Ini akan menjadi jelas dengan adanya kata tamyiz ini. Misal contoh, Ishtaraitu 20 kitaban, contohnya. Ishtaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 kitab. Nah, tamyiznya yang mana kira-kira, Ivan? Tamyiznya di sini adalah kitaban. Adalah kitaban. Kalau seandainya dihilangkan lafaz kitaban, yang tersisa adalah ishtaraitu 20. Iya kan? Saya membeli 20. 20 apa yang kamu beli? 20 baju, 20 rumah, 20 mobil. 20 apa? Ya, mubham. Ini namanya mubham. Bisa dibawa ke sana kemari. Belum jelas, ya kan? Ishtaraitu 20, saya membeli 20. 20 apa? 20 pulpen, 20 pakaian, 20 apa? Masih mubham, masih bisa dibawa ke sana kemari. Nah, disebutkannya suatu kata agar maknanya itu jelas, tidak bisa dibawa ke sana kemari, disebutkannya dengan satu kata sehingga menjadi jelas. Satu kata tersebut disebut dengan tamyiz. Dikatakan kitaban. Nah, saya membeli 20 kitab. Nah, sudah tidak ada kemungkinan kesana kemari lagi. Sehingga maknanya jelas bahwasanya dia membeli ini 20 kitab. Bisa antum cocokkan dengan definisinya. Definisi tamyiz adalah isim yang terletak setelah sesuatu yang mubham. Isim, tentunya ini isim mansub ya. Nah, bukan sembarang isim, namun isim yang mansub yang terletak setelah sesuatu yang masih mubham, belum jelas. Seperti kitaban pada contoh, dia terletak setelah isyrin, 20, namun belum jelas 20-nya ini 20 apa. Jadi dia terletak setelah kata yang belum jelas. Liwadihahu, yang tamyiz ini ketika disebutkan untuk memperjelas kalimat tersebut. Memperjelas sesuatu yang belum, yang masih mubham tadi. 20 apa? Kitaban. Saya membeli 20 kitab. Contoh yang kedua, ishtaraitu kilograman ruzzan. Ishtaraitu kilograman ruzzan. Nah, tamyiznya adalah ruzzan. Tamyiznya adalah ruzzan. Kalau seandainya ruzzan saya hilangkan, yang tersisa adalah ishtaraitu kilograman. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa kira-kira, antum fahami, kawan? Antum fahami 1 kilogram apa kira-kira ini? Kalau ruzannya tidak ada kira-kira. Yang profesinya emas mungkin ya, 1 kilogram emas, ya kan? Yang profesinya beras, ya berarti 1 kilogram beras. Yang profesinya apa lagi? Macam-macam. Iya kan? Tidak jelas itu 1 kilogram apa yang kamu beli? 1 kilogram beras, apa tepung, atau emas, perak, atau apa pasir, atau apa semisalnya. Belum jelas. Nah, disebutkannya ruzan. Saya membeli 1 kilogram beras. Nah, ruzan ini menjadi jelas. Dengan adanya ruzan ini menjadi jelas kalimat. Maka dia dinamakan tamyiz. Dia dinamakan tamyiz. Atau contoh lain tadinya mengatakan ana aktsaru minka, saya lebih banyak darimu. Paham enggak kira-kira untuk kalimat ini? Saya lebih banyak darimu. Kira-kira kalimat ini mubham atau jelas? Jelas atau belum jelas? Belum. Saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Ya kan? Lebih banyak hartanya, lebih banyak istrinya, atau lebih banyak apanya? Kan masih mubham, ya kan? Sehingga butuh untuk dijelaskan. Butuh dijelaskan yang lebih banyak itu apanya? Kalau seandainya istri ya, jauh jatah, lebih jelas. Yang menjadi jelas adanya lafaz zaujah ini. lafaz zaujaini, berarti dia tamyiz. Kenapa? Karena dia terletak di kalimat yang belum jelas, yang ketika dia disebutkan ini kalimat menjadi jelas. Kalimat menjadi jelas. Contoh lain. Akbaru minka, sama walaupun sama ya. Saya lebih tua atau lebih besar dari kamu. Nah, apanya lebih besar? Kepalanya, rumahnya, kendaraannya. Apanya? Kan belum jelas. Sehingga dikatakan saya lebih besar atau lebih tua darimu usianya. Usianya, tahunnya. Berarti tinggal menyebutkan usia itu apa? Sin. Berarti dinasab sinan. Jadi dia disebutkannya setelah kalimat yang belum jelas. Setelah kalimat yang belum jelas. Nah, di dalam Al-Quran banyak, seperti dalam surah Al-Kahfi, ya kan? Dalam surah Al-Kahfi ayat yang berapa itu? Ayat yang ke surat Al-Kahfi. Ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Atau ucapan Nabi Musa terkait dengan saudaranya Harun, huwa aqwamu minni. Huwa aqwamu minni. Harun lebih faqih dari saya. Lebih, yakni lebih paham dari saya. Wa ahsanu minni dalam surah Qasas. Wa ahsanu minni. Harun itu lebih baik dari saya. Apanya lebih baik? Nah, belum jelas ya kan? Lisanan. Nah, ucapannya. Ucapannya lebih baik dari saya. Dan dalam Al-Quran banyak seperti ini. Jadi ini ya kaitannya nanti dengan makna lagi. Kaitannya dengan makna ketika dari sisi praktek. Namun dari sisi penjelasannya demikian. Bahwasanya tamyiz ini disebutkan setelah kata atau sesuatu yang belum jelas. Yang dia disebutkannya itu untuk memperjelas kalimat. Nah, bisa dipahami ikhwan? Teorinya berdasarkan teori, paham? Kalau prakteknya ya belum ya. Nah, berdasarkan teori seperti itu. Jadi dia ketika ada kalimat yang belum jelas, nah kemudian adanya kata yang memperjelas, maka disebut dengan tamyiz. Baik, kita lanjutkan. Tamyiz terbagi menjadi dua. Mumayyiz. Mumayyiz itu kalau ini sebagai tamyiz, mumayyiznya itu adalah ini sebagai mumayyiz. Dia yang diperjelas sesuatu yang istilahnya masih mubham tadi, sesuatu yang masih belum jelas tadi disebut dengan mumayyiz. Yang memperjelas itu disebut dengan tamyiz atau mumayyiz. Nah, seperti kalau pada contoh di kitab, ishtaraitu 20 kitaban, saya membeli 20 kitab. Kitab itu sebagai tamyiz, mumayyiz itu adalah 20. Nah, yang belum jelas atau yang masih mubham tersebut dikata atau disebut sebagai mumayyiz. Yang memperjelas disebut sebagai tamyiz. Atau contoh, ishtaraitu kilu guraman ruzan, saya membeli 1 kilogram beras. Beras sebagai tamyiz, kilu guraman itu sebagai mumayyiz, karena dia yang masih mubham dan diperjelas dengan adanya tamyiz. Nah, mumayyiz itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan malfuz. Malfuz. Yang kedua disebut dengan malhuz. Para ulama memang sebagian dengan istilah malhuz dan malhuz, sebagian mereka dengan istilah mumayyiz zawat dan mumayyiz nisbah atau kalimat jumlah. Namun kita tidak akan menyebut dengan istilah yang mungkin di luar, kita pakai saja istilah yang disebutkan di dalam kitab Muyassar ini, bahwasanya mumayyiz itu terbagi menjadi dua, malfuz dan malhuz. Malfuz, malfuz yakni secara bahasa malfuz itu yang terlafadzkan, secara bahasa ya, yang terlafadzkan. Namun apa yang dimaksud dengan mumayyiz malfuz ini apa? Mumayyiz malfuz adalah pada tempat-tempat yang disebutkan di sini. Empat perkara. Ini mumayyiz malfuz hanya pada empat perkara yang disebutkan oleh pengarang kitab ini. Yang pertama asmaul kail, yakni isim takaran-takaran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika antum mendapati kata dari al-kail, takaran-takaran, apakah itu gram, kilogram, atau bukan gram ya, maksudnya liter, ini takaran ya. Nah, apalagi ya jenis itulah, anda paham, orang paham, liter apalagi, miligram seandainya ya, apalagi kiloliter ya, dan seterusnya ya, ini takaran-takaran yang sifatnya cairan itu. Nah, kalau antum mendapati itu, maka setelah itu pasti tamyiz, pasti tamyiz. Nah, jadi memang dia bisa ditentukan tamyiz itu pada kata-kata tertentu. Contohnya yang pertama adalah asmaul kail, nama-nama takaran. Dalam artian ketika antum mendapati takaran, apakah itu liter dan yang lainnya, maka setelah liter itu hukumnya adalah tamyiz, pasti. Kenapa? Karena kalau seandainya antum tidak menyebutkan tamyiznya, itu akan menjadi mubham kalimatnya. Contohnya di sini ishtaraitu, kok liter tapi ruz ya? Satu liter ruz dan beras. Beras bisa lihat liter juga. Oh, anak kira liter itu sifatnya cairan saja, bukan ya? Wallahu alam. Jadi saya keliru. Tapi maksudnya demikian, liter dan yang lain-lainnya itulah. Nah, ishtaraitu litran ruzan. Saya membeli satu liter air. Antum mendapati liter, itu adalah nama-nama takaran, iya kan? Nama-nama takaran. Berarti setelah itu pasti tamyiz, tidak ada yang lain. Kenapa dipastikan pasti tamyiz? Karena kalau seandainya dihilangkan kata tersebut setelah yakni takaran tersebut dihilangkan tamyiznya, kalimatnya akan menjadi mubham. Contohnya kalau ruzan ini dihilangkan, yang tersisa apa? Ishtaraitu litron, saya memberi satu liter. Satu liter apa? Iya kan? Satu liter apa? Sehingga ketika antum mendapati liter jumlah takaran-takaran, pasti setelahnya itu adalah tamyiz. Kenapa dipastikan tamyiz? Karena kalau dihilangkan, kalimatnya akan menjadi mubham. Satu liter apa yang antum beli? Ruzan, satu berliter beras, atau zaitan, satu liter minyak, dan seterusnya. Nah, sehingga ini pasti, ini sifatnya pasti. Kemudian yang kedua asmaul wazn, nama-nama timbangan, nama-nama timbangan, yaitu gram, kilogram, apalagi ton atau yang semisalnya sejenisnya itulah, iya kan, sejenisnya itu. Ada berapa miligram, kemudian apa gram, hektogram, seterusnya sampai seterusnya, kilogram sampai ton dan seterusnya. Nah, kalau antum mendapati ini juga pasti. Ketika antum menyebutkan atau mendapati nama-nama timbangan, setelahnya ini pasti hukumnya adalah tamyiz. Setelahnya pasti hukumnya tamyiz. Meskipun terkadang secara langsung, terkadang terpisah dengan beberapa kata. Nah, maksudnya yang jelas ketika antum mendapati nama-nama timbangan pasti disertakan di situ adanya tamyiz, karena tidak mungkin kalau tidak disebutkan tamyiz tersebut, sama seperti yang pertama tadi, kalimatnya itu akan menjadi mubham, tidak jelas. Contohnya, ishtaraitu kilu guraman lahman, saya membeli 1 kilogram. Berhenti di situ. 1 kilogram apa? Iya kan? Pasti apa? Harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan tamyiznya, akan menjadi mubham kalimatnya. Sehingga harus disebutkan tamyiznya. Apa 1 kilogram yang antum beli? Lahman, daging. Nah, harus disebutkan. Sehingga bisa dipastikan ketika kita mendapati nama-nama timbangan, setelahnya pasti disertakan tamyiz sebagaimana yang pertama tadi. Ketika kita mendapati nama-nama takaran, pasti setelahnya kita akan mendapati tamyiz. Nah. Yang ketiga, asma'ul masahah, nama-nama jarak panjang. Nah. Apa? Milimeter, sentimeter, dekameter, hektometer, apalagi kilometer, mil atau apa, enggak paham. Yang jelas nama-nama jarak. Ini juga demikian. Kalau antum mendapati kalimat, ya sama seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi, mendapati kalimat disebutkan di situ jarak, seandainya kilometer atau meter seandainya, maka harus disebutkan setelahnya ini tamyiznya ini. Kenapa? Kalau tidak disebutkan nanti bingung. Saya membeli 1 meter. 1 meter apa antum beli? Iya kan? 1 meter kain atau 1 meter sebidang lahan tanah atau apa? Belum jelas. Kalau hanya disebutkan nama-nama masaha atau nama-nama jarak tadi. Sehingga harus disebutkan tamyiznya. Contoh di sini, ishtaraitu mitron kumasyan. Saya membeli 1 meter kumas. Kumas ini apa? Kain ya? Hah? Nah, kain. Saya membeli 1 meter. Nah, 1 meter apa yang Anda beli? Iya kan? 1 meter tali atau 1 meter yakni sebidang lahan atau 1 meter kayu atau apa? Iya kan? Nah, kalau seperti ini juga sama. Nama-nama jarak atau panjang ini juga harus disertakan padanya tamyiz. Harus disertakan padanya tamyiz, disebabkan kalau tidak disebutkan padanya tamyiz, kalimatnya itu akan menjadi mubham, tidak jelas, bisa dibawa ke sana kemari, bisa dibawa ke sana kemari. Kemudian yang keempat, asmaul adad, nama-nama bilangan. Nah, nama-nama bilangan, contohnya ishtaraitu ishrina kitaban, saya membeli 20. Nah, kalau membeli 20 kan bingung ya kan. 20 apa yang tuh beli? 20 pulpen, 20 rumah, 20 apa? Belum jelas, ya kan. Sehingga apa? Kalau sudah disebutkan bilangan, itu harus disertakan padanya kata yang memperjelas kalimat tersebut. Nah, kata yang memperjelas maka disebut dengan tamyiz. Nah, disebut dengan tamyiz. Ishtaraitu ishrina kitaban, saya membeli 20 kitab. Nah, dengan adanya kitab, sudah kemungkinan-kemungkinan yang lainnya apa? Hilang. Kalimatnya pun menjadi jelas bahwasannya yang saya beli adalah 20 kitab. Kitab ini disebut dengan tamyiz. Nah, untuk jenis yang pertama antum cukup menghafal 4 jenis ini saja. Asma'ul kail, asma'ul wazan, asma'ul masahah, dan asma'ul adad. Nama-nama takaran, nama-nama timbangan, nama-nama jarak, dan nama-nama bilangan. Nah ini, ketika antum mendapati salah satu ini, pasti disertakan setelahnya tamyiz. Pasti disertakan setelahnya tamyiz. Terkhusus pada nama-nama bilangan, ini nanti ada kaidahnya tersendiri yang akan disebutkan setelahnya. Akan disebutkan perinciannya setelah ini. Nah, maksudnya apa? Tatkala antum mendapati satu dari jenis 4 ini, antum mendapati pasti ini setelahnya ada tamyiz. Pasti setelahnya itu tamyiz. Nah, apakah itu jarak ataukah itu timbangan, takaran atau mungkin bilangan. Nah, jadi untuk mengetahui jenis yang pertama ini cukup antum menghafal 4 ini. Nah, walaupun semua kembali lagi ke mana? Ke makna ya, ke makna kalimat. Nah, nanti itu kaitannya dengan praktek. Namun secara teori, secara kaidah penjelasan cukup antum menghafal 4 ini. Ini bisa dipastikan setelahnya pasti adalah tamyiz. Kenapa? Karena tadi. Kalau tamyiznya dihilangkan, yang tersisa hanya ini saja, tidak disebutkan tamyiz, kalimatnya itu akan menjadi mubham, tidak jelas. Nah, jenis tamyiz atau mumayyiz ya, mumayyiz yang kedua yaitu malhud. Nah, malhud inilah yang mungkin sedikit rumit. Kenapa sedikit rumit? Karena memang tidak ada ketentuan atau mungkin kaidahnya. Tidak ada, ya ini seperti jenis yang pertama tadi. Kalau jenis yang pertama tadi ada jenis-jenisnya disebutkan, ya kan? Kalau jenis yang kedua ini tidak ada ketentuannya. Sehingga kembali ke makna. Nah, kembali ke makna. Kalau maknanya kira-kira belum jelas, maka diperjelas dengan kata. Nah, kata tersebut menjadi tamyiz. Nah, contoh di sini kalau malhud ya. Malhud itu maksudnya menjelaskan maksud dari suatu kalimat yang masih belum jelas bagi pendengar. Nah, dia dijelaskan. Dijelaskan maksud dari suatu kalimat yang belum jelas bagi si pendengar. Nah, oleh karenanya dalam istilah lain yang kedua ini adalah mumayyiz an-nisbah atau mumayyiz al-jumlah. Kalimat. Namun di sini istilahnya malhud. Nah, dia tidak ada ketentuannya. Namun diketahui dari maknanya. Ketika kalimat tersebut belum jelas, kemudian dijelaskan dengan satu kata yang memperjelas ini disebut dengan tamyiz. Nah, kalau tamyiz berarti dia harus mansub. Contoh, ana aktsaru minka. Nah, ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu hartanya. Nah, saya lebih banyak darimu. Lebih banyak ini kan Mas, kalau seandainya berhenti di sini kan masih mubham ini, belum jelas. Banyak anaknya, banyak kendaraannya, banyak rumahnya, banyak istri atau banyak apalagi lah hasil panenannya atau apa, banyak pokoknya. Makna-makna yang bisa dimasukkan dalam kalimat ana aktsaru minka. Saya lebih banyak darimu. Nah, kenapa? Karena belum jelas. Nah, sehingga diperjelas apa yang Anda maksud dari saya lebih banyak darimu. Saya lebih banyak darimu hartanya. Nah, harta ini menjadi apa? Menjadi jelas kalimat tersebut. Yang sebelumnya itu bisa dibawa kemana-mana. Yang masih mubham. Kalau dalam ilmu apa namanya akidah, ilmu manhaj, itu namanya mutasyabih. Ayatnya masih samar, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Nah, dalam ilmu nahwu demikian, mubham namanya. Ana aktsaru minka, saya lebih banyak darimu. Lebih banyak apanya? Lebih banyak hartanya. Nah, harta ini disebutkan dalam kalimat tersebut untuk menjelaskan. Nah, harta ini disebut dengan tamyiz. Kalau tamyiz berarti harus dinasob. Harta malun, nasobnya apa? Malan. Oleh sebab itu menjadi aktsaru minka malan. Hasuna aliyun wajahan. Hasuna aliyun wajahan. Kalau berhenti hasuna ali, ali baik. Atau ali itu bagus. Ali itu bagus. Bagus apanya kira-kira? Wajahnya, akhlaknya, rumahnya, kendaraannya, tulisannya, bacaannya, apa ini kira-kira? Yang bagus yang Anda maksudkan apa? Nah, berhubung di sini yang dimaksudkannya adalah wajahnya, ya berarti disebut hasuna aliyun wajahan. Ali itu bagus wajahan, wajahnya. Ali itu bagus wajahnya. Kalau seandainya Ali itu bagus rumahnya, contohnya hasuna aliyun. Kalau di situ kan bagus wajahnya. Kalau seandainya hasuna aliyun, Ali bagus rumahnya. Berarti gimana ikhwan? Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. tinggal dinasob menjadi apa? Baitan. Nah, hasuna Aliun baitan. Ali lebih bagus atau Ali bagus rumahnya dan seterusnya. Nah, kalau seandainya baitan ini dihilangkan, dia kan masih menjual, masih membuang, bisa dibawa kemari sana kemari. Ali bagus, bagus apanya? Iya kan? Nah, disebutkan dengan yang dimaksudkan yang bagus adalah rumah. Oh, rumah ini menjadi tamyiz, sehingga dia harus dinasab dengan tanda fathah atau dengan tandanya masing-masing. Nah, contoh yang ketiga dari jenis malhud. Huwa asgaru minni jasadan. Dia lebih kecil dariku. Huwa asgaru minni. Dia asgar, lebih kecil. Minni dariku. Jasadan, jasadnya, tubuhnya. Tamyiznya adalah mana ikhwan di situ? Jasadan, iya kan? Tamyiznya adalah jasadan. Kalau jasadan dibuang, yang tersisa apa? Huwa asgaru minni. Dia lebih kecil dariku. Lebih kecil apa? Ya kan masih global, bukan hanya jasadnya, rumahnya juga lebih kecil. Iya kan? Apalagi kendaraannya mungkin lebih kecil. Nah, macam-macam bisa dimasukkan. Nah, karena masih mubaham, masih belum jelas, bisa dibawa ke sana kemari semau yang mendengarkan. Nah, diperjelas dengan adanya jasadan. Dia lebih kecil dariku tubuhnya, jasadnya. Nah, berarti jasadan ini menjadi tamyiz. Kenapa? Karena dia memperjelas. Memperjelas kalimat yang sebelumnya itu masih mubaham, belum jelas. Nah, contoh yang berikutnya, Toba Muhammadun. Toba Muhammadun. Muhammad itu baik. Muhammad itu baik. Ya, hampir mirip dengan hasuna ya. Toba itu maknanya toyib. Nah, baik, bagus. Nah, Muhammad itu baik nafsan, jiwanya. Nah, kalau nafsan ini dibuang, Toba Muhammadun, Muhammad itu baik. Baik apanya? Akhlaknya, baik penampilannya, baik cara bicaranya, baik apa lagi? Jika ia berjalannya seandainya. Macam-macam, iya kan? Bisa dimasukkan. Muhammad itu baik. Nah, sehingga dimaksudkan yang baik itu adalah nafsan, jiwanya. Yang baik adalah jiwanya. Sehingga lafaz jiwa ini menjadikan kalimat tersebut menjadi sempurna. Mubaham-mubaham yang sebelumnya, ketidakjelasan sebelumnya itu hilang dengan adanya nafsan. Nah, sehingga nafsan ini tamyiz, dinamakan tamyiz karena dia membedakan, ya kan? Kemungkinan-kemungkinan yang tadi bisa dimasukkan dalam kalimat tersebut dipisah, dihilangkan dengan adanya nafsan sebagai tamyiz tersebut. Nah, untuk dua jenis ini, ya untuk jenis yang pertama memang mudah, Ivan ya, karena cukup kita menghafal, walaupun semua kembali ke makna juga, paling tidaknya lebih ringan untuk diketahui, karena apa? Karena ada dobet ketentuan-ketentuannya. Yaitu asmaul kail, nama-nama takaran, nama-nama timbangan, nama-nama jarak, dan nama-nama bilangan. Kalau antum mendapati itu, pasti disertakan tamyiz. Pasti disertakan tamyiz. Nah, untuk jenis malhud, ini sifatnya juga harus sebenarnya. Harus disebutkan tamyiz, cuman yang titik beratnya itu dia tidak memiliki dobet, tidak memiliki ketentuan-ketentuan. Sehingga kembali ke makna. Ketika kita mendapati isim yang mansub, yang kalau seandainya isim yang mansub tersebut kita buang, maknanya mubaham, maka isim yang mansub tersebut sebagai tamyiz. Contoh lain seandainya, tasabbaba Zaidun. Tasabbaba Zaidun. Nah, tasabbaba Zaidun. Zaid terkucur, yakni mengucurkan atau mengucur. Nah, kira-kira paham apa yang mengucur di sini? Ya kan? Kan masih belum benar jelas ini. Zaid mengucur. Apa yang dimaksud mengucur di sini? Arokan, keringatnya. Sehingga arokan ini kalau antum buang dalam kalimat tersebut, atau isim-isim yang mansub ini antum buang, itu akan menjadikan kalimatnya itu mubham. Akan menjadikan kalimatnya itu mubham. Berarti isim yang mansub yang antum hilangkan ini, isim yang mansub yang antum hilangkan ini sebagai tamyiz. Kenapa? Karena kalau dia dihilangkan menjadi mubham kalimat tersebut, dan kalau kemudian dimunculkan kalimat tersebut akan menjadi jelas. Nah, sehingga kembali memang kembali ke maknanya. Di dalam Al-Quran insyaAllah banyak. Surat apa yang biasanya muncul ini? Nah, Al-Muhim demikian. Ini maksud disebutkannya tamyiz. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan ikhwan? Nah, fadhal. Nah, mumayyiz. Oh, yang mumayyiz tadi. Oh, nah, afwan. Mumayyiz terbagi menjadi dua, malhud dan malhud. Nah, kalau tadi saya singgung tadi, yang memperjelas itu dinamakan apa? Tamyiz. Yang kata yang belum jelas itu disebutkan apa? Mumayyiz. Berarti kalau pada malhud ana ishtaraitu litran ruzan, saya membeli 1 liter beras. Tamyiznya adalah ruzan, yang belum jelas kira-kira apa itu? Liter, ya kan? Saya membeli 1 liter. Nah, liter tersebut disebut dengan mumayyiz, yang diperjelas. Ya kan? Mumayyiz itu secara arti, secara bahasa artinya yang diperjelas. Nah, itu mumayyiz. Tamyiz yang memperjelas. Yang memperjelas itu namanya tamyiz. Contoh pada kalimat ishtaraitu litron, ya. Ishtaraitu litron ruzan. Ishtaraitu litron ruzan. Yang memperjelas kalimat disebut dengan tamyiz. Yang diperjelas atau yang diperjelas oleh tamyiz ini disebut dengan mumayyiz. Ini pada contoh istara itu. Kalau pada contoh yang berikutnya, ishtaraitu kilu guraman. Ishtaraitu kilu guraman. Kilu guraman. Apa di situ, Pan? Hah? Lahman. Lahman. Lahmannya sebagai apa? Tamyiz, ya kan? Karena kalau antum hilangkan, maknanya apa? Saya membeli 1 kilogram, ya kan? Saya membeli 1. Kalau antum hilangkan ini, maknanya tetap sempurna. Kalau kilogramnya antum hilangkan, maknanya masih sempurna. Yang tersisa istara itu lahman. Saya membeli daging. Ya. Kalau yang antum hilangkan lahman, kalimatnya akan menjadi mubahal. Sehingga ini yang memperjelas kalimat disebut dengan tamyiz. Disebut dengan tamyiz. Nah, ada pun ketika antum hilangkan kilogram ini kan masih mubham. Kilogram apa? Iya kan? Dia yang masih mubham diperjelas oleh tamyiz disebut dengan mumayyiz. Jadi tamyiz itu yang memperjelas, mumayyiz itu yang diperjelas. Nah, ana aktsaru minka, seperti contoh ana aktsaru minka zaujatan. Saya lebih banyak darimu zaujahnya. Nah, zaujah sebagai tamyiz karena dia memperjelas. Yang belum jelas apa di situ? Lebih banyak, iya kan? Lebih banyak apa? Nah, dia kan belum jelas. Itu dinamakan mumayyiz, diperjelas oleh tamyiz. Diperjelas oleh tamyiz. Sama juga hasna aliyun baitan. Ali bagus rumahnya. rumahnya ini sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Nah, yang diperjelas oleh tamyiz mana? Hasuna. Karena dia yang masih global ketika atau masih mubham ketika dibuang. Ini namanya mumayyiz. Nah, ini namanya mumayyiz. Kita kembali ke makna lagi. Nah, tasabbaba Zaidun arafan. Zaid mengucur keringatnya. Keringat ini sebagai tamyiz. Karena apa? Kalau dihilangkan kalimatnya tidak jelas. Ya kan? Dia sebagai tamyiz. Dia sebagai tamyiz. Nah, yang belum jelas ini apa di sini? Ya apa? Mengucurkan, ya kan? Ya ini tasabbaba. Nah, dia diperjelas oleh tamyiz, inilah yang disebut dengan mumayyiz. Disebut dengan mumayyiz. Itu yang dimaksud dengan mumayyiz. Berarti untuk apa namanya jenis malfut, mumayyiz malfut, yaitu nama-nama tadi, nama-nama takaran, nama-nama timbangan, nama-nama jarak, dan nama-nama bilangan. Nah, kalau malhud ini apa namanya tidak ada ketentuannya, sehingga antum lihat mana yang diperjelas oleh tamyiz, maka itulah yang menjadi mumayyiz. Ana aktsaru minka malan, malan sebagai tamyiz, saya lebih banyak. Nah, lebih banyak ini kata yang masih mubham, belum jelas. Nah, dinamakan sebagai mumayyiz karena diperjelas oleh tamyiz. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain pertanyaan? Jelas Pak Arjun? Matnya? Hukumnya? Mumayyiz. Mumayyiz tidak belum tentu. Tamyiz yang mansub. Kalau mumayyiz itu kadang isim, kadang fiil. Karena dia bukan kaitannya bukan i'rab ya. Mumayyiz itu kaitannya bukan i'rab. Dia hanya status saja. Kalau tamyiz kaitannya dengan i'rab, berarti dia harus mansub karena tamyiz itu dari mansubatul asma. Nah, kalau mumayyiz itu tidak ada kaitannya dengan i'rab. Dia hanya sekedar statusnya aja. Statusnya saja. Nah. Ada yang lain? Seperti di sini, kalau di sini kan, nah. Mumayyiznya apa? Litron. Litron isim. Iya kan? Tandanya adalah tanwin. Kalau di sini mumayyiznya adalah hasunah, fi'il. Fi'il. Karena memang mumayyiz itu tidak ada pembahasan dalam i'rab. Kalau mumayyiz itu mansubatul asma atau marfuat atau apa? Bukan, tidak ada. Dia hanya sekedar status tok gitu. Status saja. Ketika ada tamyiz pasti ada mumayyiz. Karena tamyiz adalah memperjelas, yang diperjelas apa? Nah, yang diperjelas itulah namanya mumayyiz. Kadang dia isim, kadang fi'il. Nah, demikian. Baik, ada yang lain, Ikhwan? Ada ya? Kita cukup sampai sini. Allahu a'lam bishawab. Ada PR ya? PR-nya dikerjakan anuannya ya? Pertemuan berikutnya ya. Dikerjakan sama-sama. Nanti ditukar. Nah, si A meriksa punya si B, si B meriksa si C. Nah, biar lebih seru ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau di hadal kader. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.